Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Syekh Sadhan mengatakan al-amrul khamisu, perkara yang kelima, ta'liqul fawaidi 'alal kutub, mencatat faedah pada kitab. At-ta'liqu, yang dimaksud dengan ta'liq adalah taqyidul fawaidi, mencatat faedah, allati tasma'uha, yang engkau dengar, alal kitabi, pada kitab, au fi daftarin kharijiyin, atau di buku tulis tersendiri. Wahadihil fawaidu, dan faedah-faedah ini, idza harasal insanu ala taqyidiha, apabila seseorang itu bersungguh-sungguh untuk menulisnya, mencatatnya, wa ala muraja'atiha marratan ba'da marrah, dan dia mengulang-ulangnya, memuraja'ahnya berkali-kali, fa innaha bi'idznillah, maka dengan izin dari Allah, tuqawwinu 'indahu malakatan fil kalami, menjadikan orang itu mempunyai kemampuan berbicara. Wa fit tahliri, dan kemampuan untuk menyiapkan materi. Wa fi izalatil iskali, dan kemampuan untuk menghilangkan permasalahan. Wa kul mithlu dhalika fil qiraati, dan katakan semacam ini juga dalam bacaan. Satu masalah penting ya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dalam dunia ilmiah, bahwasanya seorang sebagaimana layaknya manusia yang lainnya, maka dia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hafalan yang terbatas. Anggaplah dia hafal hari ini, maka mungkin besok lupa. Anggaplah besok masih ingat, mungkin bulan depan lupa. Anggaplah bulan depan masih ingat, mungkin tahun depan lupa. Anggaplah tahun depan masih ingat, mungkin tatkala sudah tua nanti lupa. Tabiat manusia. Tabiat seorang manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam masalah-masalah penting untuk ditulis. Dalam akad jual beli, dalam masalah utang piutang, dalam masalah wasiat, dan yang semisalnya, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita ini untuk menulisnya. Demikian juga dalam masalah ilmiah, demikian juga dalam masalah ilmu. Kalau antum mendengarkan satu kajian, jangan biarkan kajian itu lewat tanpa ada beberapa catatan penting yang kita tulis. Jangan andalkan kekuatan otak, jangan andalkan kekuatan hafalan. Iya, saat itu antum hafal, tapi besok, atau anggaplah besok masih hafal, bulan depan, tahun depan, mungkin tahun depan antum mau untuk menyampaikan materi tersebut. Ingat, ustaz dulu tahun lalu pernah menyampaikan materi ini. Apa kira-kira? Udah lupa tahun yang lalu ya. Adapun kalau ada catatan, diingat-ingat di mana saya dulu menulisnya. Pada tahun yang lalu berarti masih di buku ini, tulisannya dibuka, maka dengan mudah bisa untuk merujuknya. dan hafalan manusia bisa hilang, tapi catatan manusia akan lebih awet apabila diperhatikan menjaga catatan tersebut. Begitu pula para ikhwan fillah jazakumullah yakum dalam masalah kitab. Tatkala antum baca sebuah kitab, jangan biarkan kitab itu bersih, rapi gitu. Ana heran ada sebagian thalabatul ilm selesai baca satu kitab, kitabnya itu bersih tanpa catatan. Mau dijadikan pajangan apa dia mau jadikan pelajaran? Kitab itu sebagai bukti bahwasanya santri tersebut rajin, itu adalah semakin enggak beres kitabnya. Maksudnya banyak coret-coretan. Semakin banyak coret-coretan, semakin banyak faedah, semakin banyak keterangan, santri tersebut semakin banyak faedahnya. Adapun kalau kitab itu kitab mukarrar, kemudian akhir tahun ana buka kitab mukarrar akhir tahun itu di sebagian buku belakang situ, santri ini tidur apa di kelas, pikiran ana sendiri. Kenapa? Bersih, rapi, bersih gitu. Kayaknya enggak pernah dimurojaah, kayaknya enggak pernah ditulis-tulisi. Subhanallah. Antum beli kitab tuh ya ikhwan untuk belajar, bukan untuk dijual lagi. Adapun kalau dijual lagi memang sahih. Jangan ditulisi, jangan diberi nama, jangan diapa-apakan, nanti tahun depan dijual lagi. Ya sahih kalau semacam itu. Tapi apakah tujuan itu yang kita inginkan dalam kita belajar? Anda mungkin masih punya husnudzon tatkala melihat kondisi kitab semacam itu. Mungkin ini di catatannya, keterangan ustadznya ditulis di buku tersendiri. Tapi tetap aneh dan janggal. Kitab itu kayaknya enggak pernah dibuka. Kitab ya, Huan, kalau pernah dibuka itu kelihatan dari pinggirnya. Kelihatan menghitam. Ya ini karena sering dibuka. Tapi rapi, bersih, padahal di akhir tahun. Gitu. Di akhir tahun dan kitab itu kitab mukarrar. Nakul ya, Huan. Nakul, kitab itu setiap kali kita membaca, apalagi antum di kelas. Kalau ada satu faedah dari ustadznya tulis di pinggirnya. Itu yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan hasyiah. Keterangan ustaz. Ustaz tadi menerangkan gini. Tulis di situ. Kalau memang kira-kira ustaz itu banyak memberikan faedah lebih. Ada sebagian asatidzah yang enggak banyak keluar dari kitab. Kalau semacam itu, cukupkan dengan menulis di pinggir kitab. Mesti kitab itu di pinggirnya bisa ada ruang kosong sedikit. Kalau asatidzah atau kitab itu memang kitab syarah. Maksudnya, kitab yang ustadz sendiri untuk menjabarkan lebih banyak gak bisa. Karena memang kitab itu sudah syarah. Paling sebentar dibaca, diterangkan 1-2 kata, teruskan baca, terangkan 1-2 kata, begitu terus. Itu cukup ditulis di pinggir-pinggirnya. Adapun kalau kitab itu kitab sebangsa matan. Yang satu baris, keterangan ustadznya 1 jam. Kalau antum nyatat di pinggiran kitab, gak mungkin. Itu butuh, yaitu buku tulis tersendiri, jadi untuk mencatat keterangan yang ada dari para yani asatidzah yani tersebut. Itu namanya ta'liqul fawaid 'alal kutub. Dan itu ya akhwan sangat penting sekali. Sangat membantu sekali terutama dalam kondisi-kondisi sulit. Terutama dalam kondisi-kondisi kita itu butuh murojaah cepat, kita itu butuh yani untuk mengambil ilmu secara cepat. Baik. Saya mengatakan wa ansahuka akhil qari. Saya menasihatkan kepadamu wahai saudaraku. Idza ishtarayta kitaban, apabila engkau membeli sebuah kitab, fala tudkhilhu maktabataka, jangan engkau masukkan dalam perpustakaanmu illa bifahsin 'am, kecuali dengan diperiksa secara global. Yani wa min hadzal fahs al-'am, dari pemeriksaan yani penelaahan secara global ini, ta'rifu ismal musannif, ismal muallif, engkau mengetahui siapa penulisnya. Wa ta'riful mabahith allati ihtawa 'alaiha alkitab, engkau mengetahui pembahasan yang terkandung dalam kitab tersebut. Birruju'i ila faharisil kitabi, dengan merujuk kepada daftar isi kitab tersebut. Wa antaqta'a ma tayassara laka minal waqti, dan engkau menghabiskan apa yang bisa untuk kamu dari waktu. Fi tasaffuhi ba'dhi mawdhu'ati, untuk memeriksa, membaca secara ringkas sebagian pembahasannya. Wa hadha at-tasaffuh yu'tina malakatan an nuhita bi kulli kitabin nashtari, untuk yani memberikan kemampuan kepada kita mengetahui semua kitab yang dia baca. Lakul ya ikhwan, salah satu di antara keajaiban Al-Imam Muhammad An-Nalmini Syinkiti rahimahullahu taala. Imam ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul dan yang lainnya di masanya. Para ulama-ulama kaliber pada zaman sekarang itu rata-rata adalah murid beliau. Beliau mengatakan tentang dirinya, saya itu kalau beli kitab atau diberi kitab, diberi hadiah sebuah kitab, enggak pernah saya masukkan perpustakaan saya kecuali sudah khatam saya baca. Jadi misalkan, Syekh ini ada kitab baru 5 jilid, itu ditaruh di depan pintu perpustakaannya. Enggak pernah masuk perpustakaan kecuali kitab itu sudah selesai dibaca dari awal sampai akhir. Kalau kita mengatakan kayaknya kita kok enggak kelasnya gitu ya. Model orang kayak kita itu enggak kelasnya. Minimalnya ya, akhi, minimalnya antum kalau beli sebuah kitab, kadang-kadang itu kita melihat pada waktu kadang-kadang ada orang jualan kitab itu ramai gitu beli. Ana khawatir kok itu sekedar beli untuk koleksi. Emang perhiasan apa di koleksi? Jadi sebelum kitab itu disampuli, sebelum kitab itu dimasukkan dalam rak, setelah itu jadi pajangan rumah untuk nakut-nakuti tamu. Intinya. Ini subhanallah, masya Allah, takut gitu ya. Ada tamu, ada rak besar, isinya kitab banyak gede-gede itu, takut gitu. Ini bukan orang sembarangan, ini orang luar biasa gitu. Nakut-nakuti tamu gitu ya. Minimalnya ya, ya antum tahu kitab itu warnanya apa. Ini kitab warnanya hijau gitu ya. Judulnya ini, penulisnya Syekh Satahan, diberi mukadimah oleh Syekh Jibrin. Isinya apa kira-kira? Kalau antum enggak sempat, langsung halaman paling belakang apa? Daftar isi. Langsung aja paling belakang kalau enggak sempat ya. Daripada kitab masuk ke rumah enggak pernah dibuka langsung masuk rak, itu bahaya. Jangan-jangan pekan depan antum beli kitab yang sama, ini bulan depan beli kitab yang sama lagi karena lupa bahwasanya kitab itu sudah ada di rumahnya. Halaman paling belakang dibuka. Kemudian dilihat daftar isinya. Oh, kitab ini berarti bahas tentang masalah cara menuntut ilmu gini, gini, gini sampai terakhir halaman. Tak, daftar isi aja. Setelah itu baru disambuli, ditaruh dalam rak. Dan itu dinasihatkan oleh para ulama. Minimalnya kita itu tahu kitab apa yang kita miliki. Kitab apa yang kita miliki, gambaran umum. Itu memberikan kepada kita satu faedah. Suatu ketika kita butuh ini untuk membahas satu masalah. Dalam masalah ini kita pernah yakin bahwasanya kitab itu pernah di rumah. Karena pernah membaca daftar isi. Apa ya? Meskipun ini yang penting sudah tahu bahwasanya kitab itu pernah di rumah, bisa dicari di perpustakaan mini yang kita miliki. Adapun ini kalau kemudian jadi kita gak pernah membaca, minimalnya daftar isinya pun gak tahu, maka terkadang kita itu gak pernah tahu pembahasan tersebut padahal kitab itu ada di depan kita. Wa innal wahida minna, dan sungguhnya salah satu di antara kita, la ya'jabu min nafsihi, heran pada dirinya sendiri, bal qad yattahimuha bidzuhuli ahyanan, dan terkadang menuduh dirinya sendiri dengan lalai. Idza ishtara kitaban marratan wa marratain, apabila dia membeli kitab sekali dua kali, au su'ila an kitabin, atau dia ditanya tentang sebuah kitab, wa huwa fi janabati maktabati, dan kitab itu ada di maktabahnya, min ashhurin tawilatin, dalam berbulan-bulan lamanya sudah, wa kam min kitabin dhukira li ba'dina, betapa banyak sebuah kitab yang disebutkan kepada sebagian kita, fanafa ayyakuna indahu, dia mengatakan kitab itu enggak saya miliki. Wa qad ishtarahu wa huwa baina ainayhi sabaha wa masa, dan kitab itu ada di depan matanya pagi petang. Lakin namun bi'adami tasaffuhihi wa li'adami tafakkudi ba'dhi mawadhi'ihi, karena dia tidak pernah membuka-bukanya, tidak pernah membahas atau mempelajari sebagian permasalahannya. Nasiya aslal kitabi kullihi, dia lupa kitab itu ada di hadapan dia atau dia memilikinya. Wal wasiyatu, dan nasihat bita'liqil fawaidi untuk mencatat faedah. Alal kitabi allati asyartu ilaiha anifan. Mencatat faedah yang tertulis dalam sebuah kitab. Allati asyartu ilaiha anifan, yang saya isyaratkan tadi. Jarrabtuha wa sami'tu anna ghairi jarrabaha. Saya telah mencobanya, mempraktekannya, dan saya mendengar selain saya pun mempraktekannya. Fajarribha anta, maka praktekkanlah engkau, cobalah. Coba kan gratis, gitu ya. Wa man lam yujarrib laysa ya'rifu qadrahu. Barang siapa yang belum pernah mencoba, tidak pernah mengetahui kadarnya. Fajarrib tajid tasdiqa ma qad dzakarnahu. Maka cobalah, engkau akan menemukan kebenaran apa yang kami katakan. Tapi ikhwan, gambarannya, kalau antum masih di bangku sekolah, anda tidak banyak menasihatkan untuk membaca kitab lain. Antum fokus pada pelajaran sekolah, kecuali kalau benar-benar pelajaran sekolah itu terlalu mudah, terlalu enteng, sehingga masih punya banyak waktu luang yaitu untuk kitab yang lain, maka tafadhal. Tapi kalau kira-kira pelajaran sekolah, pelajaran ma'had itu sudah keteteran, anda menasihatkan jangan banyak memasuki kitab lain. Anda menasihatkan ini ya, ikhwan, yang dinasihatkan oleh syekh ini berkaitan dengan kalau antum sudah lulus atau suatu ketika nanti sudah pulang ke kampung halaman. Tatkala itu sudah tidak ada lagi pelajaran sekolah. Yang ada kita meningkatkan kemampuan ilmiah kita sendiri dengan membeli kitab kemudian membacanya. Entah kitab itu berbahasa Arab, entah kitab itu berbahasa Indonesia. Kalau kemudian kita membaca kitab ya akhi dari awal, maka usahakan faedah-faedah penting dari kitab itu tertulis. Faedah-faedah penting dari kitab itu tertulis. Terserah antum, mau menulis faedah kitab ringkasannya itu di halaman depan. Di sini nih. Di sini. Di halaman paling depan. Kitab ini ada beberapa faedah-faedah penting. Bismillah, itu yang pertama halaman sekian. Ada kisah lucu tentang Fulan ibnu Fulan. Cukup, itu aja. Yang kedua, ada faedah penting tentang masalah ini, itu ya, di halaman sekian. Yang ketiga, sehingga tatkala halaman ini selesai, akhir selesai kita mempelajari kitab ya Huan, kitab ini ada faedah-faedah penting, cukup kita mempelajari titik-titik penting tersebut. Adapun orang baca kitab lewat, kalau sudah sampai yang halaman belakang, halaman depan lupa, dan yang lainnya enggak tercatat, maka suatu ketika nanti antum akan kebingungan ini untuk mencari satu permasalahan padahal pelajaran itu pernah dibaca. Ini minimalnya ya, faedah-faedah penting apa yang kita inginkan dengan ini hal tersebut, bisa di kitab tersebut atau bisa di bagian-bagian yang lainnya dari kitab tersebut. Mana ya ikhwan mempunyai. Tatkala kami di jami'ah dulu, salah satu di antara ustaz nahwu kami, dulu nahwu kami adalah Audhul Masalik, beliau seorang profesor nahwu. Seorang profesor nahwu, sudah sepuh orangnya, sepuh sekali. Itu kalau ngomong nahwu, gitu ya, kalau dia men-i'rab satu kata yang itu mungkin kita hanya mengetahui satu wajah i'rab, dia mungkin bisa mendatangkan 6-7 wajah. Jadi dalam satu i'rab permasalahan. Beliau ya ikhwan kalau nulis tidak mengandalkan profesornya, tidak mengandalkan ilmunya yang sudah mapan, tapi beliau kalau membaca sebuah kitab dan kalau mengajarkan satu kitab, karena pos anak kalau sekolah itu enggak pernah jauh dari ustaz. Beliau di sini anak mesti di depannya. Ini anak mesti di depannya. Jadi kalau ngantuk paling ketahuan. Ini kalau pas apa paling ketahuan gitu ya. Tapi insyaallah kalau di depan ustaz itu enggak bisa ngantuk. Kenapa? Isin, malu. Ini. Itu kebiasaannya dari dulu. Di depan ustaz mesti anda duduk. Kemudian beliau itu saya lihat sekali karena beliau kan kitabnya begini dan anda di depannya. Tahu sekali posisi kitabnya beliau. Itu kitab beliau penuh dengan catatan kaki. Penuh gitu. Pinggir-pinggirnya enggak ada satu pun yang kosong padahal beliau seorang profesor di bidang nahwu. Maka itu pentingnya, ikhwan. Catatan-catatan itu adalah sesuatu perkara yang penting, terutama dalam kitab-kitab yang kita pelajari pertama, yang kita membacanya, yang kita ambil faedahnya. Mungkin catatan itu ada di kitab tersebut, atau kalau mau catatan itu adalah di depan kitab, mesti depan kitab itu ada halaman kosong, atau di buku tersendiri. Buku tersendiri, buku luar, faedah-faedah dari kitab-kitab tertentu. Nah, faedah qara'ta kitaban, apabila engkau membaca kitab, sawa'un ala syaihin au qira'atan hurra, sama saja apakah engkau membaca kitab di hadapan syaih, maksudnya belajar di kelas, au qira'atan hurra atau bacaan bebas, engkau membaca di waktu-waktu senggang, waktu-waktu luang, faharis kullal hirs ala an tuqayyida ma tasma' au taqra' minal fawaid, untuk mencatat apa yang engkau dengar atau engkau baca dari faedah-faedah tersebut, au ma yamurru 'alaika minasyawaridi wal fara'id, atau apa yang lewat padamu dari hal-hal yang aneh dan hal-hal penting. Fa idza atmamta qira'atal kutubi tsumma tasaffahta tilkal fawaidi, apabila engkau menyempurnakan membaca sebuah kitab, kemudian engkau menelaah kembali faedah-faedah tadi, satasyuru annaka jama'ta kanzan 'aziman, engkau akan merasa bahwasanya engkau telah mengumpulkan satu, yani harta, satu faedah yang sangat banyak. Khassatan idza ja'altaha munazzamatan bihaitsu tuhkim tabwibaha, terlebih khusus lagi apabila engkau menjadikan itu rapi, tertata, di mana engkau mampu untuk menata bab-bab yang ada. Fa idza qara'ta kitabain, apabila engkau membaca dua kitab, au thalathah atau tiga kitab, summa allaqta ala janabatiha, kemudian engkau menulis pada pinggir-pinggirnya, ma qara'ta min fawaidi, minal fawaidi, apa yang engkau baca dari faedah, summa lakhastaha wa nazzamtaha wa ja'altaha fi daftar, kemudian engkau meringkasnya, menyusunnya, dan engkau menjadikannya dalam satu buku khusus, fayakunu ladaika kathirun minal fawaidil mutanawwi'ati, engkau akan mendapatkan banyak faedah-faedah yang beragam, fil mu'taqad, baik itu dalam akidah, wa fil usul atau dalam usul fikih, wa fil jarhi wa ta'dil atau dalam jarah wa ta'dil, wa fil nahwu dalam masalah nahwu, fil sulukiyat dalam masalah sulukiyat akhlak, wa fil mustalah dalam masalah mustalah, wa halumma jarra, dan begitu selanjutnya. Dan saya nasihatkan ya ikhwan bagi antum, antum yang posisinya adalah seorang talibul ilm, ana sekalian satu, yaitu jangan sampai lepas buku catatan. Catatan yang bisa dimasukkan saku. Yang bisa dimasukkan saku. Masukkan saku, kemudian pulpen, gitu ya. Kalau dalam istilah para masyayikh kita dulu itu kaskul atau buku gado-gado, apapun yang ada bisa ditulis di situ. Pada waktu kemudian kita misalkan iseng ke maktabah, kemudian buka-buka gitu, pandangan mata kita tertuju kepada satu masalah, unik permasalahannya, cerita lucu misalkan. Jangan lewatkan cerita lucu itu, lewat begitu saja, tulis. Jadi kitab judulnya ini, kemudian penulisnya ini, julid sekian, halaman sekian. Kalau antum ada waktu, tulis semua kisah tersebut dalam buku tersebut. Kalau gak ada waktu, tulis faedah penting. Terdapat kisah tentang masalah ini antara fulan dan fulan, kisahnya lucu. Itu aja, selesai. Selesai ya kawan. Tapi kitab itu nantinya jangan dibuang. Tulisan itu, buku kecil itu jangan dibuang. Antum di rumah mempunyai buku agak gede, buku sekian, ya buku-buku yang harganya, ya buku tulis itulah yang agak gede, itu antum bagi. Ini kitab faedah-faedah tentang masalah fikih, ini tentang masalah hadis, ini tentang masalah apa, akidah, ini tentang masalah akhlak, gitu ya. Kalau kemudian yang dalam buku catatan kecil tentang masalah fikih, dikumpulkan dalam buku fikih, ditulis ulang, sehingga nanti kalau buku itu sudah jadi, sudah tebel gitu ya, sudah kita banyak faedah, yakin antum akan dengan mudah untuk merojaah masalah-masalah fikih yang kadang-kadang kita kalau sudah pulang gak ketemu kitab tersebut. Kenapa? kalau sudah pulang, kalau di maktabah sini ya ikhwan, ini itu banyak kitab. Kalau sudah pulang, paling banter 2 dus kitab yang bawa pulang. 3 dus gitu. Tapi kalau kemudian selama kita belajar di sini ada banyak faedah yang kita tulis, maka tatkala nanti di rumah bisa mengatakan ini terdapat dalam kitab ini, lupa dulu dilihat catatannya, ada dalam kitab ini, dalam kitab itu, dan lain sebagainya. Atau minimalnya keterangan dari seorang ustaz, atau satu faedah penting, atau yang lainnya, maka semuanya ditulis, karena tulisan lebih awet dibandingkan dengan, antum. Dan kalau nanti antum ya ikhwan sudah sedikit mapan ilmunya, setiap kali ada yang terbersit di otak dalam masalah ilmu, kalau bisa ditulis. Karena yang terbersit itu terkadang datang, kemudian lenyap dengan sendirinya. Oleh karena itu, di antara keajaiban al-imam Majduddin Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kakeknya Syekhul Islam, beliau adalah imam agung di zamannya. Suatu ketika beliau itu di WC. Kemudian beliau tiba-tiba saja ngambil apapun yang bisa diambil, kemudian ditulis di tembok. Tatkala ditegur oleh anaknya, kenapa saya terbersit satu pikiran makna hadis tertentu itu maknanya demikian. Saya khawatir itu hilang, maka saya tulis di tembok. Ini untuk kemudian nanti bukan sekedar tembok ya akhwan, tapi diteruskan, dinukil di sebuah kitab. Dan itu sering. Terlalu banyak, ini satu masalah itu muncul. Tiba-tiba Allah mengilhamkan kepada otak seorang hamba, kepada hati seorang hamba untuk memahami satu masalah. Pikirannya, nanti ajalah ditulisnya. Nanti satu jam kemudian mencoba diingat-ingat, lenyap dan gak balik sampai hari kiamat. Oleh karena itu, faedah, mencatat satu faedah itu sangat penting, terutama bagi kita para penuntut ilmu syar'i. Wa ja'allaka daftaran syamilan muqassaman. Yani jadikan engkau itu memiliki satu buku tulis yang lengkap, yang terbagi-bagi. Bi haitsu yakunu fihi qismun lil fawaidil usuliyah. Di mana engkau memiliki yani satu bagian untuk faedah-faedah dalam ilmu usul. Wa qismun lil fawaidin nahwiyah. Dan satu kitab dalam faedah-faedah tentang masalah nahwu. Wa qismun lil jarhi wa ta'dil. Satu bagian untuk jarh wa ta'dil. Wa halumma jarra. Dan begitu selanjutnya. Maksud dari Syekh Yahwan, untuk beli kitab yang agak tebal, satu aja kitab yang agak tebal, buku tulis bukan kitab ya, agak tebal, satu aja. Jadi bagi itu menjadi 5 atau 6 poin, 6 bagian, kan gini ya. Ini kitab, ini 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga, 1/6 keempat. 1/6 pertama antum tulis di halaman depan, al-fawaid al-aqadiyah, faedah-faedah tentang masalah akidah. Jadi kemudian yang kedua tentang masalah fikih, ketika masalah tafsir, ketempat masalah hadis, dan begitu selanjutnya, tergantung kepada yakni apa yang sekarang sedang kita pelajari. Setiap kali kita menemukan satu faedah, satu catatan, satu hal penting, segera ditulis di kitab tersebut, karena itu sangat membantu tatkala kita ingin memurojaah pelajaran-pelajaran yang ada. Tapi kalau itu tidak memungkinkan bagi antum karena banyak kitab yang dipelajari pada waktu masih di kelas, ini sangat membantu kalau sudah bacaannya bebas, sudah tidak terkait dengan pelajaran-pelajaran kelas. Tapi kalau antum, jadi usahakan catatan itu mungkin di kitab, pinggiran kitab, atau kalau keterangan ulun itu banyak, sebagaimana saya katakan tadi, harus mempunyai buku catatan tersendiri. Sekali lagi akhwan, jangan andalkan kekuatan otak. Jangan andalkan kekuatan hafalan. Anggaplah Anda itu orang yang kuat hafalannya. Belum tentu bertahan 3, 4, 5 tahun mendatang catatan itu atau hafalan itu masih ada. Dan catatan itu kalau dicatat masih ada. Fasatara annaka tastati an tuhallira durusan wa muhadarat. Maka engkau akan melihat bahwasanya engkau mampu untuk menyiapkan pelajaran atau kajian. Wa taktubu buhutsan fi kulli fannin ala hidah. Engkau bisa menulis pembahasan pada setiap pembahasan pada setiap permasalahan. Wa khassatan anna hadhil fawaid, terutama bahwasanya faedah-faedah ini qallama takunu mawjudatan fi kitab majmu', jarang terdapat ada dalam satu kitab yang terkumpul tersendiri. Wa anta qad wajadtaha fi kutubin mutafarriqah, dan engkau mendapatkannya dalam kitab-kitab yang bermacam-macam. Wa aziduka faidatan, dan saya tambahkan satu. Wa aziduka aidan faidatan, dan saya tambahkan satu faedah. Taj'alul ilma la yatafarraqu fi dhihnik, menjadikan ilmu tidak terpencar di dalam otakmu. Wa yabqa muyassaran idza aradta tadhakkurahu, yani dan engkau tetap bisa tetap mudah apabila engkau ingin mengingatnya. Famatsalan, sebuah contoh, idza qara'ta kitaban firru'a wal ahlam, apabila engkau membaca kitab tentang masalah mimpi. Tsumma qara'ta kutuban ukhra mutanawwi'atan, kemudian engkau membaca kitab-kitab yang lain yang banyak macamnya. Wa min hadhil kutub istakhrajta fawaid tata'allaqu birru'a wal ahlam, dan dari kitab-kitab ini engkau mengeluarkan banyak faedah yang berkaitan dengan masalah mimpi. Fahris kullal hirs, maka sungguh-sungguhlah ala an tufarraha fil fawaid bihadhil fawaid, yani faedah-faedah itu dituangkan min jami'i hadhil kutub, dari kitab-kitab ini, bi arqamis safahati faqat, dengan nomor halaman saja. Alal hilafid dakhili li kitabir ru'a wal ahlam, pada sampul bagian dalam kitab masalah ru'yah, masalah mimpi. Fatakul, engkau katakan, unzur al-i'tisam halaman sekian, lihat i'lamul muwaqqi'in halaman sekian. Taib. Walan ta'rifa qimata hadzal hasar, dan engkau tidak mengetahui nilai dari hal ini. Illa idza aradta an taqra'a qira'atan mustaqillah fi hadzal mawdu', kecuali engkau kalau mau membaca secara khusus pada bab ini. Fatara annaka jama'ta mutafarriqat, engkau mengetahui engkau telah mengumpulkan beberapa hal yang terpencar. Wa alafta baina mukhtalifat fi mawdu'in wahid, dan engkau telah menggabungkan banyak masalah-masalah yang berpencar bermacam-macam dalam satu pembahasan. Wa idza rattabal kalam fil mawdu', dan apabila dia itu menertibkan, mengatur pembicaraan dalam satu pembahasan. Fasat fatara annaka ahatta bi awwalihi wa akhiri, engkau melihat bahwasanya engkau tahu bahwasanya engkau itu telah menguasai masalah itu dari awal sampai akhirnya. Wa hadzal kalamu mujarrabun wa maqru'un wa mushahad, pembahasan ini atau ucapan ini telah diuji cobakan, dibaca dan disaksikan. Kadzalika idza sami'ta faidatan kharijiyatan, demikian juga apabila engkau mendengar satu faedah yang ada di luar pembahasan. Fahris ala an tudhifaha lil kitab, maka berusahalah jadi untuk menambahkannya dalam kitab. Wa ma'a kathratil fawaidil kharijiyah yahruju laka kitabun akhar, dan kalau banyak faedah-faedah itu akan menjadi kitab tersendiri. Intinya ya khun fitin azani Allah yakum, nasihat saya sebagaimana nasihatnya oleh Syekh, yang pertama, jangan pernah mengandalkan kekuatan hafalan secanggih apapun hafalan antum. Canggih apapun hafalan antum. Jadi apakah kita lebih hebat dibandingkan Majduddin Ibnu Taimiyah? Apakah kita lebih hebat dibandingkan dengan para ulama yang setiap kali lewat satu faedah selalu ditulis? Saya katakan tadi, anggaplah engkau masih ingat besok, belum tentu minggu pekan depan masih ingat. Anggaplah masih ingat pekan depan, belum tentu bulan depan masih ingat. Anggaplah bulan depan masih ingat, belum tentu tahun depan masih ingat. Karena ilmu mudah lepas kalau kita tidak kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua ya Huan, setiap kali baca kitab, jangan jadikan kitab itu kosong tanpa faedah. Catatan-catatan penting, faedah-faedah penting, tuangkan dalam kitab tersebut. Terutama poin-poin utama kitab tadi, bisa antum meletakkan di pinggiran kitab, bisa antum meletakkan di halaman depan bagian dalam, yang lembar kosong itu, atau kalau mau, letakkan dalam satu buku tersendiri. Dan yang ketiga ya, Huan, dalam masalah ini, kemanapun antum pergi, jangan lupakan buku tulis sama alat tulis. Karena antum para santri. Antum jadi para santri. Kalau ada satu faedah yang itu perlu ditulis, ditulis. Kemudian nanti dirapikan dalam buku khusus, maka nantinya akan terkumpul bagi kita faedah-faedah penting yang kita mudah untuk memurojaah dan menghafalkan apa yang selama ini telah kita kumpulkan. Dan itu akan sangat banyak faedahnya tatkala kita nanti jauh dari para asatidzah. Tatkala kita nanti jauh dari kitab. Tatkala kita itu nanti jauh dari orang-orang yang selama ini kita ambil ilmu dari mereka. Maka catatan-catatan itu sangat membantu bagi kita jadi untuk menyampaikan atau untuk menguasai ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Al-amru sadis, perkara yang keenam. Al-insatu wa adamul insyihal. Benar-benar memerhatikan, mendengarkan, dan tidak sibuk sendiri. Dan tidak sibuk sendiri. Yura fi hilakil ilm. Dilihat, diketahui di halaqah-halaqah ilmu, di majelis-majelis ilmu, di kelas-kelas tempat belajar. Anna ba'allah talabatil ilmi. Bahwasanya ada sebagian menuntut ilmu itu yushilu ba'dhuhum ba'dhuhum nafsahu, sebagian mereka menyibukkan dirinya, sebagian mereka jadi menyibukkan dirinya, wa yushilu ba'dhuhum ba'dhuhum ghairahu, dan sebagian mereka menyibukkan yang lainnya. Wa hadza yukhalifu samta alladzi nukila ilaina an salafina, dan itu menyelisihi akhlak yang dinukil dari kita atau kepada kita dari para ulama salaf. Dzakara adz-dzahabi fi as-siyar wa at-tadhkirah. Al-Imam adz-dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Sir Alamin Nubala dan Tadhkiratul Huffaz an Ahmad ibn Sinan, dari Ahmad ibn Sinan, annahu qal, beliau mengatakan, kana Abdurrahman ibnu Mahdi, adalah al-imam Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang imam besar ahli hadis di kota Makkah di zamannya, zaman atba'ut tabi'in seingat anak, karena beliau guru sekaligus teman dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. La yatahaddatsu fi majlisihi, beliau tidak ngobrol di majelis ilmu. Tidak ada yang ngobrol di majelis ilmu. Wala yubara qalamun, dan tidak di kolam ya akhwan, pada zaman dahulu. Antum tahu, pena pada zaman dulu bukan pena yang ada pada zaman sekarang. Pena pada zaman dulu ada yang dari apa itu? Bulunya burung, ayam. Ada yang dari kayu, kayu bambu atau kayu apa, dipotong lancip. Kemudian nanti kalau mau nulis, dicelupkan ke mana? Ke tinta, dipakai nulis. Lama-lama kayu tersebut menjadi besar, gitu ya. Dipotong lagi sampai kecil, kemudian pakai tulis. Mirip-mirip dengan pensil zaman sekarang. Pensil zaman sekarang bukan pensil-pensil yang otomatis itu, pensil yang masih pakai orotan, masih pakai silat itu. Ya mirip-mirip dengan itu. Itu mana la yubara qalam? Apa bahasa kita? Raut. Ya, segitulah gitu ya. Wala yabtasimu ahadun. Jadi dan tidak ada yang senyum-senyum sendiri. Wala yaqumu ahadun qa'ima, enggak ada yang berdiri. ka'anna ala ru'usihimut tayr, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Kalau gerak dikit, burungnya terbang. Au ka'annahum fis salati, atau seakan-akan mereka sedang salat. Wa bil lafdhin akhar, dalam lafaz yang lainnya, qala Ahmad ibn Sinan, berkata Ahmad ibn Sinan, kana la yatahaddatsu fi majlisi Abdurrahman, yani bahwasanya di majlisnya Imam Abdurrahman ibn Mahdi enggak ada yang ngobrol, wala yubara qalam, dan tidak ada yang meraut pena, wala yabtasimu ahadun, dan tidak ada yang senyum-senyum sendiri, wala yaqumu ahadun qa'ima, dan tidak ada yang berdiri, ka'anna ala ru'usihim mutayr, seakan-akan di kepala mereka ada burungnya, au ka'annahum fis salati, atau seakan-akan mereka itu dalam salat, fa idza ra'a ahada minhum, apabila beliau Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi melihat salah satu muridnya itu tabassam, senyum-senyum sendiri, au tahaddats, atau ngobrol sendiri, labisana lahu wa kharaj, beliau langsung ambil sandal, enggak jadi teruskan ngajar. Kalau ustaz zaman sekarang kayak begitu, kelasnya bubar. Yakin. Tapi ikhwan, yang penting enggak mesti semacam itu. Ikhwan, enggak mesti semacam itu, karena per negara beda, per daerah beda. Kami dulu, meskipun duduk gede-gede ya di jamiah, itu ada seorang syekh usul fikih yang mengajarkan kami Raudhah An-Nadhir. Itu kalau ada yang ngantuk, itu suruh berdiri. Dari sejak ngantuk sampai akhir pelajaran enggak boleh duduk. Berdiri, ngikuti ya, membawa kitab, ngikuti pelajaran sambil berdiri. Kalau ada yang cengenges-cengenges, suruh keluar, enggak boleh masuk. Ya. Apalagi sampai pijitan. Di tengah pelajaran itu pijit-pijit depannya katanya. Ini. Dan yang semisalnya, ahlak-ahlak semacam itu ya kon enggak layak di hadapan seorang penuntut ilmu. Ada salah satu masyayikh di Bahrain, Syekh Walid namanya. Itu beliau kalau ngajar mesti bawa tembak. Tembak air. Tembak air. Kalau ada yang ngantuk, ada tembak dar gitu ya. Beliau pernah datang ke Indonesia, tepatnya di Jogja. Daurah Sahih Muslim selama 2 bulan. Subhanallah, daurahnya gak kuat orang Indonesia. Pagi ba'da subuh masuk sampai jam 7 baru istirahat. Istirahat cuma setengah jam, makan sarapan tok, masuk sampai zuhur. Zuhur kemudian istirahat sampai asar. Asar masuk sampai malam, jam 9 malam. Enggak berhenti. Ada yang ngantuk, beliau siap tembak, gitu ya. Enggak sembarangan, ada yang ngantuk dikit ditembak, ada yang ngantuk dikit ditembak, gitu ya. Itu tipe mereka, kalau di negeri Arab itu biasa ya, kan begitu. Ini anak-anak gede udah pada jenggotan gitu suruh berdiri di depan kelas gitu. Itu wajar, pemandangan wajar. Kalau di negeri kita, sekolah kita dibegitukan bubar itu mahat. Ya. Yakin. Tapi ikhwan, yang paling penting anak berikan satu faedah. Hormati majelis ilmu. Hormati majelis ilmu. Para malaikat hadir sebagaimana antum tahu. Bahwasanya majelis ilmu itu dihadiri oleh para malaikat, dipuji oleh para malaikat. Akankah kemudian kita tidak menghormati para malaikat yang sedang menghadiri majelis ilmu tersebut? Oleh karena itu saya mengatakan, li'anna majelis al-ilmi tahuffuhu sakinah, karena majelis ilmu itu dinaungi oleh ketenangan. Wa tahashahur rahmah, didatangkan atau diliputi oleh rahmat. Wa hadat tashahul yushhilu tullabal ilmi wal muallim. Dan menyibukkan diri dengan itu menyibukkan para penuntut ilmu dan muallimnya. Wa hadza yunafi haibata halaqatil ilmi. Dan itu bertentangan dengan keagungan halaqah-halaqah ilmu. Tapi semuanya ya kawan, kembali kepada maslahat yang ada. Yang penting anda nasihatkan, pertama, antum hormati majelis ilmu. Yani sesuai dengan standar kelayakan negeri kita. Yani posisi, duduk, kemudian pasti akan, yani kalau kemudian tenang, tegang sekali, itu pun gak baik bagi anak. Di negeri kita, yang memang bukan tipe orang semacam itu. Yakin kalau pelajarannya tegang itu malah gak masuk. Atau kalau anteng semuanya, tidur barangkali. Gitu ya. Ada banyak kemungkinan. Yang penting kita tidak mengotori kehormatan yani, pada waktu belajar. Contoh ya, akhi. Yang di belakang pada waktu ada pelajaran, kemudian yani, gambar. Gambar bunga, gitu. Gambar rumah, atau gambar apa saja. Hormati para malaikat yang ada di situ. Hormati ilmunya sedang disampaikan. Apalagi kalau sampai bertingkah yang itu sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Karena itu ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum adalah tanda keberkahan ilmu. Jadi kalau kita menghormati majelis ilmu, yakinlah suatu ketika nanti tatkala kita yang menyampaikan ilmu, majelis kita akan dihormati oleh orang yang lainnya. Kata pepatah orang Arab, kama tadinu tudan, begitu engkau berbuat, begitu juga engkau nanti akan dibalas. Kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Oleh karena itu, hal-hal ini, faedah-faedah penting ini, hendaknya kita fahami, yakni untuk keberkahan kita dalam ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, yakni kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita dakwahkan nanti kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. InsyaAllah ini, majelis kita di semester yang pertama ini, insyaAllah kita teruskan pada semester yang akan datang, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam, wa barakallahu nabi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.